Malik rahimahullah ta'ala, fa'in kana al-fi'lu mutasarrifa, kalau fi'ilnya mutasarrif, yang sudah disebutkan tadi, iya, fi'ilnya mutasarrif, bermakna doa, atau fi'il jamid, tidak dipisahkan. Sekarang lawannya, kalau fi'ilnya mutasarrif, makana ghairu du'ain, dan dia bukan doa, karena kalau mutasarrif doa, tidak dipisahkan. Iya, nah sekarang kalau dia mutasarrif, bukan doa, wajaba ayufsal min an biwahid min arba'ah, wajib dia dipisahkan dari an dengan salah satu dari empat perkara. Wajib dipisahkan dengan salah satu empat perkara. Wahia dia adalah yang pertama qad. Nah, contoh wa na'lamu an qad shadaqtana. Lihat shadaqta, shadaqo. Fil jami' atau mutasarrif? Jami' atau mutasarrif? Hah? Mutasarrif. Doa atau bukan doa ini? Hah? Bukan, sudah dipisahkan oleh kode. Liya alam an kode ablagu. Sama. Wahad bertanfis, ini yang kedua. Bisa juga dipisahkan oleh huruf tanfis. Ya. Nah contoh alim an saya kunu minkum mardo. Saya kunu, ada sin. Ya, ada sin. Wahad pun nafi, demikian pula dipisahkan oleh huruf nafi. Nah contoh. Fala afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Mana dia? Yarji'u. Di awal oleh siapa? Di awal oleh apa? Dipisahkan oleh? La nafi. La nafi. Ini jelas. Warubbama ja'a fi syi'ri bi ghairi faslin. Kadang datang pada syair tanpa ada apa? Pemisah. Antum katakan apa kalau begini? Nah, ada fi'ilnya mutasarrif, bukan doa, tapi tanpa pemisah. Apa yang kita katakan? Hah? Doruro. Doruro, tidak bisa dipakai dalil umum. Kekaulihi seperti perkataan penyair. Alimu an yu'ammaluna fajadu. Qobla ayyus alu bi'adu misu'lin. Mana dia? Ayyu'ammaluna. Itu an. Bukan penasab. Dari mana kita tahu dia bukan penasab? Karena tidak hilang apa? Nunnya. Seandainya dia an masdariya, maka akan dihilangkan nunnya yu'ammaluna. Paham? Jadinya yu'ammalu. Paham? Dan ketika tidak hilang nunnya, itu menunjukkan bukan an masdariya yang penasab. Itu adalah an mukhaffafa mina sakila. Tapi ini fi'il mutasarrif, bukan doa. Tidak ada pemisah. Itu kadang rubbama. Paham ini? Wa rubbama ja'a ismu an fi darurat syi'ri musarraha. Masya Allah, ini juga. Rubbama kadang jasmu an data isim an. Kan kemarin kan isimnya wajib hilang berupa domir sya'an. Tapi kata beliau kadang datang isim an fi darurat syi'ri, sekali lagi sama, dalam darurat apa? Syair musarraha bihi, disebut dengannya. Ghairu dhamir sya'an, bukan dhamir sya'an. Jadi sudah disebutkan bukan dhamir sya'an, tapi isim dhahir. Tapi ingat darurah syi'riyah. Fa ya'ti khabaruha hina idzin mufrada wa jumlata. Maka ketika itu datang khabarnya bisa berupa mufrad, bisa juga berupa jumlah. Beda kalau isimnya dihilangkan, khabarnya kan wajib jumlah. Tapi kalau isimnya ada, maka khabarnya bisa mufrad, bisa juga apa? Jumlah. Sudah keluar dari bentuk asli. Jelas ya? Yang wajib. Lihat. Wa qad ijtama'a fi qawli. Keduanya telah terkumpul. Itu berupa jumlah dan mufrad. Telah terkumpul dalam perkataannya penyair. Bi anka rabi'un wa ghaitun mari'un. Wa anka hunaka takunu thimala. Mana dia? Ada dua. Bi anka wa anka. Coba perhatikan, mana isimnya an ka? Mana isimnya an? Ka. Ka itu bukan domir sya'an. Ka bukan domir sya'an. Kan domir sya'an itu hu. Paham ini? Dan dihilangkan. Ini ka nya apa? Disebutkan. Mana khabarnya? Kalau tanya, mana khabarnya? Rabi'un mufrad atau jumlah? Hah? Mufrad. Ini contoh yang mufrad. Jelas ini? Wa anka hunaka takunu thimala. Ini contoh untuk yang apa? Hah? Jumlah. Mana isimnya? Ka. Mana khabarnya? Takunu thimala. Jelas ini? Berupa jumlah. Jelas ya? Bisa dua, Masya Allah. Ini untuk an. Masya Allah, dengan ini selesai. Ini pembahasan yang sangat lengkap. An. Belum ada rincian sebelumnya. Di buku yang kita pelajari sebelumnya seperti ini. Bahkan, kadang penjelasan ini lebih lengkap daripada nanti Ibnu Hakim. Penjelasan dari kotor nada ini lebih lengkap daripada Ibnu Hakim yang kita baca setelahnya. Padahal dia kita katakan kitab tertinggi yang kita ambil. Ya? Bukan karena itu kita ambil dia paling akhir, karena dia ada gabungan antara nahwu dan sorof. Kalau nahwunya kadang lebih tinggi kotor nada penjelasan. Apa yang dijelaskan oleh Ibnu Akil terkait dengan Alfiyah Ibnu Malik itu kadang lebih banyak penjelasan oleh Ibnu Hisham. Cuma di sana ada pelajaran banyak tambahannya, ada sorof yang ditambah. Jadi Masya Allah, selesai. Wa amma ka'an. Adapun ka'an. Kan ka'anna. Ka'anna. Bisa juga di takfif. Dibaca apa? Ka'an. Fata'amalu. Maka dia beramal. Belum tak bilang wajib. Belum cuma bilang apa? Beramal. Di matan mutlak. Wa yakillu dikrusmiha. Masya Allah. Dan jarang disebutkan isimnya. Ini bedanya dengan an. Kalau an wajib dihilangkan isimnya. Kalau ini dibilang apa? Jarang disebutkan isimnya. Artinya apa? Tidak wajib hilang. Kadang disebutkan. Ada syahidnya sebentar di syair. Iya. Wa yufzal al-fi'lu minha bilam au qad. Masya Allah. Dipisahkan fi'il darinya dengan lam atau qad. Kalau an kan berapa yang memisahkan? 4. Qad? Hah? Tafis? Nafi? Lau. Kalau an? Kalau kaan? 2. Apa itu? Lam? Kode. Kalau di tahfif. Kalau di tahfif. Masya Allah. Ini saya rasa jelas ya. Jelas dia. Syarah. Idha khufifat kaan. Wajab imaluha. Di syarah baru belum tasri. Kalau kita baca matan seakan-akan belum mutlak. Beda kalau belum katakan pada an. Paham ini? Ternyata yang belum katakan ta'amal maksudnya wajib. Belum katakan sendiri di mana? Di syarah. Ini yang dibilang. Kalau kita bingung apa yang dimaksud oleh penulis, maka ada kaidah yang dipegang oleh para ulama. Sohibul baiti adro bima fiha. Pemilik rumah lebih tahu apa yang ada dalam rumahnya. Artinya ketika belum bilang ta'amal, beramal, apakah kan bisa wajib? Bisa jawab? Jawazan. Ihtimal itu perkataannya. Ternyata belum sejelaskan di mana? Di syarah. Ternyata beramal apa? Wajib. Bang Aman? Wajib dia beramal. Kama yajibu imalu an. Sebagaimana wajib beramalnya an. Walakin dikrusmiha aksar min dikrismi an. Akan tetapi penyebutan isimnya lebih banyak daripada penyebutan isimnya apa? An. Jelas ya? Iya. Walayalzamu ayyakuna domiron. Dan dah harus dia domir. Beda dengan an? Beda dengan an? Harus apa? Domir sya'an. Kalau ini dah harus apa? Domir. Bisa domir, bisa juga yang lain. Kala syair. Berkata penyair. Wa yauman tuwafi nabi wajihin muqassamin. Ka'an dhabiyatan. Ta'tu ila warikis salami. Yang menjadi titik pembahasan kita. Ka'an dhabiyatan. Kalau antum baca dobiatan, berarti itu apanya? Hah? Apa Imran? Isimnya, mansub. Jelas ini? Isimnya apa? Mansub. Tapi kalau dibaca dobiatun? Hah? Khobarnya. Jelas ini? Jelas ini? Kata penulis rahimahullah ta'ala lihat setelahnya. Yurwa binas bidobiyati. ala annahal ismu. Diriwayatkan itu syair dengan dinasab dobiyata, dinasab ad-dobiyati, dia sebagai isimnya. Wal jumlah tuba ada hasifah. Jumlah setelahnya adalah sifah. Kan tadi dibilang, ka'an, ka'an dobiyatan ta'tu. Jumlah kan? Jumlah? Jumlah. Sebagai na'atnya. Kalau dia sebagai isimnya berarti istilahnya adalah na'at. Sifat. Wal khobar mahdub. Dan khobarnya dihilangkan. Ayat takdirnya, ka'an dobiyatan atiyatan hadihil mar'ah. Seakan-akan dobiyah, rusa atau kijang yang diberikan kepada wanita ini. Ya, yang diberikan kepada wanita ini. Fayakunu min aksis tashbih. Maka beliau bilang, maka jadilah kalau begitu maknanya, berarti dia kebalikan dari penyerupaan. Karena, tahu untuk kebalikan penyerupaan? Hah? Biasanya orang, dia menyerupakan dobiyah dengan mar'ah. Sekarang, perempuan ini seperti dobiyah. Paham? Perempuan diserupakan dengan dobiyah. Jelas ini? Jelas ini? Biasanya juga kebalikannya. Apa maksudnya kebalikannya? Dobiyah seperti perempuan. Kalau sekarang, kalau antum hilangkan begitu, maka dia kebalikan dari penyerupaan. Yaitu ka'an makanaha makanaha dobiyah. Seakan-akan tempatnya dia itu adalah tempatnya apa? Dobiyah. Tahu dobiyah? Hah? Rusa, kijang. Tahu kijang, rusa? Hmm? Apa itu? Bagaimana? Yang ada tanduknya. Boleh juga. Iya. Perempuan, biasa orang Arab serupakan dengan kijang atau rusa karena langsingnya. Iya kan? Iya enggak? Jelas ini. Jadi ini penyair, ya penyair. Agak. Makanya kita enggak artikan sedikit. Iya. Karena dia menceritakan dia datang seakan-akan, iya, kijang. Dia serupakan. Dia bilang, ka'an makanaha dobiyah. Ini yang kedua ini. Kalau tadi itu dia aksud tasbih. Ka'an dobiyatan atiyatun hadil mar'ah. Kalau ini sekarang, ka'an makanaha dobiyah. Seakan-akan dia dobiyah. Ya, kalau tadi, dobiyah seakan-akan diberikan kepadanya. Kalau ini, dia seakan-akan dobiyah. Paham? Beda kan? Kalau tadi, seakan-akan dobiyah ada pada perempuan ini. Kalau ini, seakan-akan perempuan itu dobiyah. Paham kebalikannya? Paham? Jelas ini? Kebalikannya. Bisa begitu dua-duanya. Al-hakikati tashbih, berada di atas hakikat penyerupaan. Berada di atas apa? Hakikat apa? Penyerupaan. Jelas ya? Kalau tadi, kijang seperti perempuan. Yang ini, perempuan seperti kijang. Paham kan? Ini hakikat tasbih. Ya, namanya orang serupa kan seperti itu. Ya? Seperti antum katakan misalnya, Imron kal asadi. Imron seperti singa. Singa seperti Imron. Nah, itu kan lain itu. Paham gak ini? Sama gak itu? Singa seperti Imron, Imron seperti singa. Paham? Beda? Beda. Ada kebalikan penyerupaan, ada penyerupaan yang haki-haki. Ya. Wairwa birob iha. Itu makna-makna ya mereka uraikan. Dan diriwayatkan dengan dibaca ropa. Berarti dia baca apa? Ka'an dhobiyatun. Diriwayatkan dengan dibaca ropa. Ala hatil ismi. Berarti yang dihilangkan apanya? Isimnya. Paham? Kalau tadi dibaca nasab, hilang khobar. Kalau ini dibaca ropa, hilang isimnya. Ay ka'annaha dhobiyah. Ini lebih jelas lagi kalau dihilangkan. Seakan-akan wanita itu adalah apa? Dobiyah. Jelas ini? Ini kebiasaan orang Arab menyerupakan. Kalau laki-laki biasanya diserupakan dengan singa. Karena dia apa? Pemberani. Karena dia pemberani. Jelas ini? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Selesai. Wa idza kana al-khabaru mufrada. Kemudian kata beliau, kalau khobarnya mufrad, atau jumlatan ismiyatan, atau khobarnya berupa jumlah ismiyah, tahu ismiyah? Tahu ya? Mufrad atau jumlah ismiyah, lam yahtaj lifasil. Maka tidak butuh kepada pemisah. Tidak butuh kepada apa? Pemisah. Fal mufrad ka qawlihi ka'an dhabiyatun. Ada pemisah? Antara khobar dengan kan? Tidak, kan dia khobar apa? Mufrad. Firiwayat iman rofa'ah. pada riwayat orang yang merupanya. Kalau riwayat nasab, tidak ada syahidnya. Kalau dia riwayat nasab, berarti tidak ada syahidnya. Karena memang itu isimnya. Bukan khobar. Jelas ini. Pada riwayat orang yang merupa. Wal jumlatul ismiyah kakaulihi. Adapun jumlah ismiyah seperti ucapannya, ini juga, Masya Allah, jangan diartikan, bahaya. Ka'an sadiyah huqqani. Sadiyah, itu mubtada. Huqqani, itu apa? Huqqani apa? Khobar dari mubtada. Jumlah sadiyah huqqani adalah apa? Khobar dari siapa? Khobar dari siapa? An. Kan begitu, ka'an. Khobar dari ka'an. Jumlah apa ini khobarnya? Ismiyah. Ada pemisah? Ada pemisah? Tidak ada. Masya Allah. Jelas. Sahihnya saja. Maknanya enggak usah. Ya, bahaya anak muda. Kalau penasaran, cari sendiri. Ya. Jelas, intinya kan, apapun syairnya yang benar orang Arab pernah ucapkan. Ya, sebagiannya tidak perlu kita artikan. Yang penting tahu apanya? Syahidnya. Wa in kana fi'lan, kalau dia fi'il. Ya, fi'il tadi kan mufrad atau jumlah ismi? Ismi. Kalau dia fi'ilan, wajib yufsal minha. Wajib dipisahkan darinya. Imma bilam au qada. Apakah dengan lam atau dengan apa? Qada. Fal awwal ka qawlihi ta'ala. Maka yang pertama seperti firman Allah. Yang pertama maksudnya apa? Dengan lam. Ka'allam tagna bil ams. Lihat itu. Tagna jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kan? Jumlah fi'liyah. Iya kan? Iya kan? Dipisahkan dengan apa? Lam. Wa qawli sya'ir. Ka'allam yakun. Bainal hajuni ila sofa. Anisun. Walam yasmur bimak. Kata samiru. Mana dia? Ka'allam yakun. Dipisahkan antara yakun dengan siapa? Ka'an. Dengan siapa yang memisahkannya? Lam. Wathani. Yang kedua. Apa yang kedua? Kode. Kakaulihi seperti perkataannya. Azifat tarahulu. Goyro anna rikabana. Lamma tazul birihalina wa ka'an kode. Mana dia? Ka'an kode. Dipisahkan oleh siapa? Kode. Ay, waka'an kode zalat. Maksudnya ada setelahnya fi'il yang tadi sebutkan. Ka'an kode zalat. Fa hudifa al fi'il. Maka dihilangkan apa? Fi'ilnya. Jelas ini? Aslun. Selesai. Yang kalau dia ditakfif. Sekarang lagi hukum selanjutnya. Aslun. Walayatawassatu khobaruhunna. Nggak boleh berada di wasat. Di tengah khobar mereka. Jelas ini, beda kalau kana khobarnya boleh di mana? Boleh di tengah, kalau ini tidak boleh berada di tengah. Illa dorfan au majurur. Kecuali khobarnya berupa dorf atau jer majurur. Ini tidak bisa, tidak ada kita dapatkan. Inna qa'imun zaidan. Inna qa'imun zaidan. Kalau kana? Kana qa'iman zaidun. Boleh enggak? Boleh, kalau inna enggak. Tapi kalau jer majurur boleh. Inna fiddari zaidun. Tangan. Jar majrur. Demikian boleh kalau dorob. Kalau apa? Dorob. Misalnya antum katakan apa? Inna zaidan. Inna amamal ustadi zaidan. Paham ini? Jelas ini? Boleh kalau dorob atau jar majrur. Contoh dalam ayat. Inna fidhalika la'ibrotan. Mana isimnya? Ibrotan. Mana khobarnya? Jar majrur. Inna ladaina angkala. Mana isimnya? Khobarnya? Jelas ini. Berupa apa? Dorof. Jelas kalau ini ya? Jelas ya? Mudah. Syarah. La yajuzu fi hadzal babi tawassutul khobari bainal amil wasmi. Tidak boleh pada bab ini. Yaitu bab inna dan saudari-saudarinya. Untuk khobar berada di tengah antara amil. Yaitu inna dan isimnya. Paham? Wala takdimu alaihima. Apalagi tidak boleh mendahului atas keduanya. Kalau kana kan, boleh berada di depan sekali. Boleh enggak? Khobar kana berada di depan sekali. Hah? Boleh. Kalau ini tidak. Di tengah saja tidak boleh. Apalagi di mana? Di depan keduanya. Tidak dibolehkan. Ya, kama jaza fi babi kana. Sebagaimana itu dibolehkan dalam bab kana. Tidak sama. La yukol, tidak boleh antum katakan. Inna ko imun zaidan. Tidak boleh. Kama yukol, kana ko iman zaidun. Paham? Wal farku bainahuma. Kenapa bisa sama pada sama-sama amil? Sama-sama nawasikh. Kenapa bisa beda? Satu boleh, satu tidak. Kata beliau. Wal farku bainahuma. Perbedaan antara keduanya, kana dan inna maksudnya. Annal af'al amkan bil amali minal huruf. Bahasanya fi'il lebih kuat dalam beramal daripada huruf. Betul enggak? Kan kana kenapa? Kana apa? Fi'il atau huruf? Fi'il. Kalau inna? Huruf. Mana lebih kuat beramal? Fi'il atau huruf? Hah? Fi'il. Makanya dia boleh di tengah, boleh di depannya. Beda kalau huruf hanya beramal kepada setelahnya saja. Jelas? Jelas ini? Ini masya Allah, alasannya yang sangat bagus. Suatu saat kita ditanya, kita tahu jawabannya. Iya kan? Kenapa itu boleh, ini tidak boleh. Ini jawabannya. Fakanat ahmal, maka dia lebih bisa menanggung. Maksudnya amalan. Iya. Lian ahmal, lebih bisa, lian yutasarraf fi ma'amuliha. Lebih bisa untuk berbuat pada yang dia amili. Pada yang berbuat, untuk berbuat pada yang dia amili, dimanapun itu. Di depannya, di tengahnya, apalagi kalau diakhirkan. Apalagi kalau diakhirkan. Sama, lebih kuat dia. Terus, wama ahsana qawlu ibnu unain, yashku ta'ahurohu. Ini bukan syair secara bahasa. Bukan syair, tidak ada syairnya dalam perkataan, tapi secara makna, ketentuan inna maksudnya. Bahwa inna itu khobarnya tidak boleh dikedepankan. Inna khobarnya selalu di mana? Inna khobarnya selalu di mana? Diakhirkan. Paham gak ini? Kecuali dorob atau jar? Majrur. Kata beliau, ma'ahsana qawla ibnu unain. Betapa bagusnya perkataannya ibnu unain. Yashku ta'akhuruhu. Dia mengeluhkan selalu dia terlambat. Dia mengeluhkan karena selalu apa? Terlambat, selalu terakhir. Apa dia bilang? Dia keluhkan keadaannya. Ka'anni min akhbari inna lam yujiz lahu ahadun fin nahwi ayyata qaddama. Dia umpamakan dirinya seperti khobarnya inna. Dia umpamakan dirinya seperti khobarnya inna. Apa dia bilang? Kalau ada orang terlambat terus, boleh dia ucapkan syair ini. Dia bilang, ka'anni min akhbari inna. Seakan-akan saya ini seperti khobarnya inna. Lam yujiz lahu ahadun. Tidak ada seorang pun yujiz membolehkan lahu terhadapnya. Fin nahwi dalam nahwu ayyata qaddama. Untuk berada di depan. Tangga ini. Artinya, khobarnya inna sepakat ulama. Itu belum mengatakan. Khobarnya inna sepakat ulama nahwu. Tidak boleh di depan. Maka dia bilang, seakan-akan saya ini khobarnya inna. Tidak ada satu orang pun dari ulama nahwu yang membolehkan berada di depan. Selalu dia di akhir. Paham kan? Dia mengeluh sekalian, tapi syahidnya kita, khobar inna itu selalu di mana? Di akhir. Jelas ini? Nah, ini syairnya. Selesai. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yustadna min dhalika ma idha kanal khobar dhorfan au jaron wa majruro. Wa yustadna min dhalik, dikecualikan dari hal itu, ma apa yang idha jika kanal khobar dhorfan, jika khobar itu berupa dhorof, au jaron wa majruro, atau berupa jar, majrur, fa innahu yujuzu fihima ayyata wasat. Sesungguhnya boleh bagi keduanya untuk berada di tengah. Berada di mana? Berada di tengah antara siapa? Antara inna dan isimnya. Boleh. Kenapa? Ini alasannya. Li'annahum qad yatawassa'u fihima ma lam yatawassa'u fi ghairihima. Karena mereka orang Arab. Berluas-luas pada keduanya. Pada apa yang mereka tidak berluas-luas pada? Selain keduanya. Paham kan? Mereka berikan keluasan pada dhorof jar majrur. Terserah dia mau letak di mana. Terserah dia mau letak. Di mana? Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna ladaina ankala wa jahima. Jelas ya? Isimnya di belakang. Inna fi dhalika li'ibratan liman yakhsha. Jelas juga ini. Kemudian kata beliau rahimallahu taala wastagnaitu bitambihi alam tina itawassut. Di goiri mas'alati dzarf wal jarr majrur an tambihi an imtina itaqaddum. Dan saya mencukupkan bitambihi dengan peringatanku akan tidak bolehnya dia berada di wasat. Tidak bolehnya dia berada di mana? Di tengah. Tidak bolehnya dia berada di tengah. Figuri masalah tidorob wal jar majrur pada selain masalah dorob dan jar majrur ani tambi itu mencukupkanku dari mengingatkan alam tina itakondung akan tidak bolehnya di depan. Karena kenapa? Ya di tengah saja tidak boleh. Apalagi di mana? Di depan lebih besar lagi, ya kan? Lebih-lebih tidak boleh. Itu sudah cukup itu. Tidak perlu. Kalau kanan kan disinggung, boleh di tengah, boleh di depan. Kenapa semua itu diingatkan? Karena bisa. Kali ini dibilang, tidak boleh di tengah. Apakah boleh dia di depan sekali? Hah? Otomatis tidak boleh. Itu sudah cukup. Li'anna limtina il ashal yastalzimu imtina agoirihi. Karena tidak bolehnya yang lebih mudah, yaitu yang di tengah tadi, mengharuskan tidak bolehnya yang sulit, yaitu yang di mana? Mana lebih mudah di kedepan? Di mana lebih mudah? Di tengah atau di depan? Hah? Di tengah. Yang mudah saja, tidak boleh. Apalagi yang sulit, yaitu berada di mana? Di depannya, masya Allah. Paham ini, Ahmad? Mubad? Hah? Yakin? Iya. Bikhilafil aks, beda kalau kebalikannya. Maksudnya? Hah? Beda kalau kebalikannya, maksudnya? Adik, kalau boleh di depan, pasti boleh di tengah. Kenapa bisa? Kalau yang sulit boleh, yang mudah, otomatis boleh. Tapi kalau yang mudah tidak boleh, yang lebih sulit, tidak boleh. Jelas ini? Paham kebalikannya ini? Tadi gini, kalau yang mudah tidak boleh, berarti yang sulit, lebih-lebih tidak boleh. Demikian pula, berbeda dengan kebalikannya. Artinya apa kebalikannya? Kalau yang sulit boleh, berarti yang mudah, lebih-lebih boleh. Paham kan? Paham, ini saudaraku. Paham sekali, yakin kah? Saya tanya besok. Iya, alhamdulillah. Jelas ini ya? Wala yalzamu min dzikri. Dan tidak mengharuskan dari penyebutanku. Tausitohum ador wal jar majrur. Mereka membuat membolehkan di tengah dorob atau jar majrur. Ayakunu yujizuna takdimah. Yaitu mereka membolehkan dia di depannya. Tidak harus. Jangan sampai ada mengatakan, dia boleh di tengah. Berarti boleh juga di depan. Apa beliau bilang, tidak harus. Tidak harus kalau dia boleh di tengah, boleh di mana? Di depannya. Tidak harus begitu. Li'annahu la yalzam min tajwizihim fil ashal tajwizum fi goirihi. Masya Allah. Karena tidak mengharuskan. Kalau mereka membolehkan di yang mudah, dia mengharuskan boleh pada yang sulit. Betul kan? Betul kan? Iya kan? Yang mudah tadi apa? Yang ringan. Boleh berada di tengah. Kalau jermai, majrur. Apakah bisa mengharuskan dia ada di depan? Boleh? Tidak mengharuskan. Kalau boleh di yang mudah, yang ringan, boleh yang di yang sulit. Tidak harus. Iya, karena memang tidak ada dalam bahasa Arab, jar majrur mendahului inna dan saudara-saudaranya. Bersama isim. Paham? Tidak ada pernah dibilang, fidari inna zaidan. Paham? Fidari inna zaidan. Jelas ini? Tidak ada. Amamal ustadi inna zaidan. Jelas ini? Tidak ada. Tidak bisa seperti itu. Dia hanya boleh sampai di mana? Hanya boleh sampai di mana? Di tengah saja. Selesai. Kemudian, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa tuksaru inna. Ini tinggal kelengkapan-kelengkapan semua ini. Di kasro inna. Kan ada inna, ada annah. Kapan antum baca inna? Kapan antum baca apa? Annah. Kata boleh rahimahullah ta'ala, dan di kasro inna. Filip tidak satu tempatnya. Kalau dia berada di awal. Karena anna pasti di tengah dia. Setelah kalam. Berarti kalau di awal pasti siapa? Inna di kasroh. Nah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tempat pertama. Tempat kedua, wa ba'dal qasami. Setelah sumpah. Kalau ada sumpah, sumpah kemudian ada in atau anna. Paham kan? Maka itu baca apa? In. Inna. Ini untuk cetakan dulu ya. Cetakan dulu itu tidak ada hamzah. Cetakan dulu buku. Buku-buku cetak dulu tidak ada hamzahnya. Di atas alif. Artinya kalau tidak ada hamzahnya kita harus tahu. Ini inna atau anna. Kalau cetakan sekarang ini masya Allah. Sudah ada tulis apa? Hamzah. Kalau hamzahnya di atas berarti baca apa? Anna. Kalau di bawah? Inna. Kan begitu. Hamzah itu kan tergantung harokatnya. Dia kalau harokatnya dhamma di atas. Kalau harokatnya kasro di bawah. Paham ini kaidah penulisan? Hamzah. Jelas ya? Sekarang sudah seperti itu. Dulu ini diperlukan sekali kaidah ini. Cuma hanya saja sekarang ini kan kadang salah cetak. Ini lagi. Kadang apa? Salah cetak. Maka kita butuh tahu. Ini inna yang benar atau apa? Anna. Kalau dia berada di awal, inna. Kalau ada anna berada di awal, harok hamzahnya di atas, salah. Paham gak ini? Demikian pula setelah sumpah. Tidak di awal, tapi ada sumpah. Maka dibaca apa? Inna. Nah, contoh hamim wal kitabil mubin sumpah. Inna anzalna. Dah? Wal asri. Setelah itu apa? Innal insana. Padahal di tengah itu. Jelas ini. Kenapa dibaca inna? Karena setelah apa? Sumpah. Setelah sumpah. Kemudian kata beliau wal qaul. Tempat ketiga. Demikian pula kalau dia terlihat setelah qaul. Apakah qala, yakulu, qaul. Yang penting ada kata apa? Qaul. Setelah kata qaul. Tidak harus qaul. Boleh qala, yakulu, kul. Semua. Semua pecahannya. Qala, yakulu, kul, qaul. Paham kan? Semua pecahannya. Setelahnya. Dibaca inna. Qala. Nah contoh. Qala inni Abdullah. Inni. Kemudian setelah itu kata beliau wa qabla lam. Sebelumnya lam. Maksudnya kalau setelahnya ada lam. Masuk pada isimnya atau pada apa? Khobarnya. Berarti ada lam. Karena lam ini pasangannya inna. Tidak pernah berpasangan dengan siapa? Anna. Paham ini? Ya? Lihat contoh. Nah. Wallahu ya'lamu innaka larasuluhu. Tah? Wallahu ya'lamu innaka larasuluhu. La rasuluhu. Ada apanya? Lam. Pasti dibaca apa? Inna. Paham? Padahal kalau setelah kata yang menunjukkan atas ilm, dia itu dibaca anna. Tapi karena pada khobarnya ada lam, maka dia dibaca apa? Dia dibaca apa? In. Inna. Jelas ini? Ini berapa tempat? Berapa tempat? Empat tempat. Ya? Syarah. Tuksaru inna fi mawadi. Dikasro inna pada beberapa tempat. Aduh, salah satunya antakwa fi tidakil jumlati. Salah satunya dia terletak di awal jumlah. Salah satunya dia terletak di mana? Di awal jumlah. Qauli ta'ala inna anzalnahu. Inna atoynaka al-kawthar. Ala inna awliya Allah. Ala itu kan huruf yang membuka kalimat. Kalau ala ini huruf istiftahiyah. Huruf menunjukkan awal kata. Pembukanya. Maka dibaca inna awliya Allah. La ghaubun alaihim walahum yahzanun. Jelas tempat pertama? Jelas tempat pertama? Asani yang kedua ba'dal qasam. Tempat kedua setelah sumpah. Kaqouli ta'ala hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu. Yasin wal quranil hakim. Innaka laminal mursalin. Ya kan? Jelas ini? Semua setelah sumpah. Asalit yang ketiga. Antakwa mahkiyatan bil qaul. Dia terletak dihikayatkan dengan qaul. Dia terletak dihikayatkan dengan qaul. Artinya dia terletak setelah kata qaul. Qala yakulu qaul. Qul. Paham ini? Ya? Semua setelah kata qaul. Kaqouli ta'ala qala inni Abdullah. Jelas ya? Ar-Rabi. Paham Ahmad? Ar-Rabi yang keempat. Antakwa al-lamu ba'daha. Ada lam setelahnya. Apakah di khobarnya atau di isimnya setelah. Terserah. Yang penting ada apanya? Lam. Kaquli ta'ala wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafikina la kadibun. Lihat. Fakusirat ba'da ya'lam wa yashhad. Maka dikasro setelah ya'lam dan yashhad. Wa in kanat qad futihat ba'da alima wa syahida. Walaupun telah dipatah setelah alimah dan syahidah. Di kuali ta'ala dalam firman Allah ta'ala lihat. Alimallahu annakum. Dibaca apa sini? Alimallahu annakum. Ini mengharuskan seharusnya setelah alimah ya'lamu anna. Tapi kenapa tadi di ayat dibaca inna? Apa rahasianya? Adalam. Itu intinya. Itu menunjukkan wajib dia. Iya? Alimallahu annakum kuntum taqtanun anfusakum. Lihat. Syahidallahu annahu. Syahidallahu annahu. Baca apa? Dibaca apa? Anna. Padahal di ayat tadi. Wallahu yashhadu. Seharusnya apa? Anna. Tapi dibaca apa? Inna. Kenapa itu? Wadhalika. Ini yang digaris bawahi. Wadhalika liwujudil lami fil awwalaini dunal akhiraini. Demikian itu karena adanya lam pada dua yang pertama, yaitu di ayat tadi. Tidak pada dua yang terakhir, yaitu di ayat ini tidak. Dipaham ini? Intinya apa? Lamnya. Jelas ini? Ini pembahasan mudah, alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi nanti. Meroja, jangan lupa. Harus kuat, Masya Allah. Kalau antum tidak kuat ini bahasa, tidak kuat yang lain.